Masih bersama New Palapa, kembali menghadirkan artis muda yang punya suara merdu. Bareng bersama wahana musik, siapa dia kalau bukan? Elsa Risti New Palapa.